Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Dari perjalanan kisah bagaimana upaya Al-Imam Abdul Aziz bin Abdul Rahman bin Faisal Al-Saud yang membuahkan hasil pada 5 Januari 1902 Masehi, yaitu pada atau 15 Januari 1902 Masehi, yaitu pada 5 Syawal 1319 Hijriah, beliau berhasil kembali menegakkan Daulah As-Saudiyah As-Salisah setelah beliau dengan berhasil dengan gemilang, cepat dan tepat mengambil alih kota Riyadh dengan pergerakan yang senyap yang hanya dilakukan oleh 40 orang saja. Itu pun tidak semua masuk ke benteng Riyadh atau istana Riyadh. Kekuatan inti terletak pada 7 pasukan yang dipimpin oleh beliau sendiri, yang kemudian disokong oleh pasukan pimpinan saudaranya. Hanya segelintir itu saja. Maka dari peristiwa penting ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran penting. Di antaranya adalah bahwa benar-benar terbukti Ahlus Saud, keluarga Ahlus Saud sebagai bangsawan yang memiliki pemerintahan di Diriyah pada saat itu, yang kemudian berkembang meluas wilayahnya seiring dengan perkembangan Ad-Daulah As-Saudiyah Al-Ula, dilanjutkan kemudian Ad-Daulah As-Saudiyah As-Saniyah yang berpindah ibu kotanya dari Diriyah ke Riyadh. Tujuan utama dan misi besar mereka tidak semata-mata menegakkan sebuah pemerintahan. Keluarga ini tidak semata-mata keluarga bangsawan yang memerintah, yang memiliki kekuasaan, akan tapi merupakan keluarga pemerintahan yang memiliki tugas dan misi menegakkan dakwatul tauhid. Mereka mengerti bahwa kemenangan dan kejayaan mereka terletak pada pembelaan terhadap al-aqidah al-islamiyah as-sahihah. Upaya untuk menghidupkan manhajus salaf di tengah-tengah umat ini, sehingga urusannya bukanlah Ahlus Saud ataupun Ahlur Rasyid ataupun Ahlus Sabah atau yang lainnya, tapi kemenangan, kesuksesan dan kejayaan itu akan berpihak kepada siapa di antara mereka yang membela agama ini. Itulah janji Allah Subhanahu wa taala, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kita lihat bagaimana perjalanan Ad-Daulah As-Saudiyah. Tentunya seiring dengan dakwah ini, ya, sunnatullah dalam dakwah, sunnatullah dalam jihad, itu tidak terus-menerus menang. Ada kalanya satu saat jatuh, satu saat harus tersungkur sebagai resiko perjuangan. Peperangan, hatta peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lawan-lawannya adalah peperangan yang sijal. Kadang menang, kadang kalah. Ada saatnya maju, ada saatnya mundur. Namun itu semua tidak memadamkan cita-cita luhur yang ada pada mereka. Ya. Ketika mereka harus dihancurkan oleh tentara Mesir dengan suatu upaya yang dikatakan menumpas Ahlus Su'ud sampai ke akar-akarnya, namun itu tidak membuat semangat dakwah tauhid yang diemban oleh Ahlus Syaikh dan Ahlus Su'ud itu padam. Jadi terus bangkit kembali. Setelah dikalahkan, dihancurkan, bangkit kembali berikutnya. Iya. Jatuh Al-Imam Abdullah bin Saud, disusul kemudian berikutnya tampil Al-Imam Turki bin Abdullah. Iya. Jatuh kemudian Al-Imam Abdullah bin Faisal, disusul berikutnya oleh Al-Imam Abdurrahman bin Faisal, bangkit putranya Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Faisal. Kemudian pelajaran yang kedua adalah bagaimana sikap yang dilakukan oleh Al-Imam Abdurrahman bin Faisal. Tatkala beliau harus menempuh perjalanan yang pahit, ya, menyelamatkan keluarganya di pengasingan. Namun itu tidak membuat surut beliau dari membina dan mendidik, ya, keluarga beliau dan putra-putra beliau di atas pendidikan iman, di atas pendidikan atau membekali putra-putranya dengan bekal-bekal kepemimpinan dan strategi tempur sebagai upaya bagian dari perjuangan ini. Karena memang itulah tugas mereka. Itulah tugas mereka, yaitu menopang dakwah ini dari sisi kekuatan militer, dari sisi kekuatan fisik. Tentunya para ulama dalam hal ini pun memiliki daur azim, peran yang sangat besar di dalam membangkitkan dan menumbuhkan, atau dalam upaya menumbuh, terus menumbuhkan dan membangkitkan semangat juang, ya, para duat, para ulama yang lainnya, para da'i, termasuk para bangsawan, para zu'ama al-ashkari, ya, para pimpinan militer, untuk tetap di atas tekad yang kokoh mempertahankan al-aqidah al-islamiyah, mempertahankan at-tauhid was-sunnah wa ma kana 'alaihi salaful ummah. Pelajaran ketiga yang bisa kita ambil dari perjalanan ini adalah sosok Al-Imam Abdul Aziz bin Abdurrahman. Sosok yang ada padanya, atau beliau adalah sosok yang terbina di atas pendidikan usuluddin, pendidikan al-aqidah al-islamiyah, pendidikan tauhid was sunnah, di samping pendidikan bekal-bekal kepemimpinan, bekal-bekal militer, ya, kemampuan dan keahlian berperang. Ini semua sebagaimana yang Allah sebutkan, wazadahu bastatan fil ilmi wal jism. Fil ilmi wal jism. Ada quwwatul ilmiyah pada beliau, bekal diniyah kepada beliau, dan juga ada maharat, kemahiran-kemahiran militer, kemahiran-kemahiran tempur, ya, kemampuan, kecakapan, ya, merumuskan atau melihat keadaan. Bahkan beliau, di antara kelebihan beliau adalah kejelian dalam mengambil atau mengamati situasi yang ada untuk beliau ambil pelajaran, supaya dari kekalahan atau dari kegagalan atau dari perselisihan yang terjadi antar keluarga, antar kabilah, beliau jadikan itu sebagai pelajaran penting untuk mengambil langkah berikutnya. Sebagaimana nanti akan kita saksikan pada peristiwa-peristiwa berikutnya. Maka inilah ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, semangat juang, semangat dakwah yang tak pernah surut, tak pernah mundur, walaupun harus menghadapi kegagalan, bahkan harus menghadapi serangan dari lawan yang membuat kita harus mundur, bahkan harus jatuh. Namun itu semua tidak membuat surut. Ini pelajaran yang harus kita tanamkan pada diri kita masing-masing dalam upaya kita menela, menolong, ya, menegakkan dinullah di muka bumi, berjihad fi sabilillah li'la'i kalimatillahi azza wa jal. Pada pelajaran yang lalu telah kita sampaikan tentang upaya berikutnya atau tugas berat berikutnya, yaitu kembali menyatukan wilayah-wilayah yang dulu pernah di bawah kekuasaan Ad-Daulah As-Saudiyah Ats-Tsaniyah. Langkah pertama adalah beliau menyatukan wilayah Najd Selatan, yang langkah-langkah ini merupakan misi besar. Ya, misi besar yang digambarkan oleh para ahli sejarah bahwa langkah yang beliau lakukan ini tariqah tadullu ala bara'atin fa'iqah wa hadzkin mudahhish, menunjukkan kecemerlangan, kejeniusan yang fa'iqah, yang sangat tinggi, dan kecerdasan yang mengagumkan. Juga ada mengatakan bahwa ini min arwa qisasi al-butulah wa a'zamiha sya'nan wa ajalluha qadran. Di antara kisah-kisah kepahlawanan yang sangat indah dan besar serta tinggi nilainya. Ya, ini memang misi besar dari beliau. Ya, setelah beliau mampu menaklukkan Riyadh dalam waktu yang singkat dengan jumlah personil yang tidak banyak, bahkan sangat sedikit, kemudian beliau bertekad kuat untuk segera mengembalikan Ad-Daulah As-Saudiyah yang kedua. Dan dalam waktu yang singkat, wilayah selatan masih pada tahun yang sama 1319 Hijriah berhasil beliau kondisikan, karena memang itu wilayah yang paling mudah bagi Ahlus Su'ud untuk menaklukkannya kembali. Kemudian berikutnya adalah pada tahun di akhir-akhir tahun 1319 memasuki awal tahun 1320, Al-Imam Abdul Aziz mengarahkan misinya ke arah barat Riyadh, terkhusus wilayah-wilayah dataran tinggi Najd. Wilayah ini bagi banyak pihak tidak terlalu penting, ya, karena yang tinggal di sana atau wilayah itu merupakan wilayah badiah, wilayah-wilayah qabail yang ruhal, yang dalam bahasa kita qabail yang masih banyak nomaden. Dan ini diantara kelemahan Ahlu Rasyid, mereka tidak pandai membina atau menganggap ini sesuatu yang tidak penting. Mereka lebih banyak kepada hadirah, qabail-qabail yang sudah menetap di kota dan di desa. Adapun qabail yang di badiah ini tidak terlalu mereka urus, karena sulit menjalin komunikasi dengan mereka. Ya, karena memang mereka masih jauh dari kehidupan pendidikan yang mapan, juga kehidupan yang berpindah-pindah, ya, akibat pola hidup yang memang sudah tertanam bertahun-tahun atau ratusan tahun namanya. Kondisi perekonomian membuat mereka demikian, harus berpindah-pindah sehingga sulit untuk diajak berkomunikasi. Namun Al-Imam Abdul Aziz memiliki kejelian ini bahwa ini sebuah kekuatan yang tidak bisa diremehkan, dan beliau mampu dalam hal ini. Di awal tahun 1320 Hijriah itulah wilayah barat, ya, yang merupakan wilayah badiah, bisa beliau kondisikan. Di samping karena memang wilayah itu juga wilayah yang relatif jauh dari pusat kekuasaan Ahlu Rasyid yang terletak di Ha'il. Dan di tahun yang sama pula, Al-Imam Abdul Aziz menugaskan saudaranya Muhammad bin Abdul Aziz untuk berangkat menuju Kuwait menjemput ayahanda Al-Imam Abdurrahman bin Faisal untuk pulang ke Riyadh. Maka berkumpullah seluruh bagian dari Ahlus Suud di Riyadh di awal tahun 1320 Hijriah di Maqar Al-Hukum As-Saudi, di ibu kota pemerintahan As-Saudiyah. Sementara itu, pergerakan Ahlu Rashid pada bulan Rabiul Awal 1320 Hijriah, mereka bergerak meninggalkan Hail untuk memobilisasi Abdul Aziz bin Rashid, meninggalkan Hail di bulan Rabiul Awal itu untuk memobilisasi kekuatan kabail yang ada di Qasim, Washam, Sudair, Al-Mahmal dan Shu'aib. Ya. Dan beliau, mereka atau pasukan ini tinggal di Mahmal selama 2 bulan, yang kemudian berlanjut untuk bergerak ke wilayah yang bernama Al-Hisi. Dan di tahun itu terjadi wabak, ya, yang menimpa wilayah Najd, yang hal ini berakibat kepada para pasukan tempur, jadi mereka banyak yang meninggal dunia dalam jumlah yang besar akibat wabak tersebut di awal atau di sekitar bulan Rabiul Awal tahun 1320 Hijriah. Kemudian Ahlu Rashid berupaya untuk meraih dukungan dari kabilah Qahtan. Ya, kemudian juga mereka mengirim utusan kepada Salim bin Sabhan, penguasa wilayah Qasim, dan juga memerintahkan Sa'ad Al-Hazimi untuk menggerakkan kabail yang ada di sekitar Ahsa. Namun upaya Al-Hazimi, Sa'ad Al-Hazimi ini gagal, karena ternyata Al-Imam Al-Malik Abdul Aziz telah mengirim dan memerintahkan saudaranya Muhammad bin Abdul Aziz dan Abdullah bin Jalwi untuk mendekati para kabail yang ada di sekitar Ahsa. Sehingga mereka, upaya Ahlu Rashid untuk meraih dukungan dari kabail yang ada di dekat Ahsa tidak berhasil. Namun demikian, Al-Malik Abdul Aziz membiarkan Ahlu Rashid melakukan pergerakan ke wilayah-wilayah tadi, Al-Qasim, Washam, Sudair dan wilayah-wilayah lainnya. Dibiarkan karena beliau sedang menanti saat yang tepat untuk menghadapi langsung kekuatan militer pasukan Ahlu Rashid. Tatkala beliau melihat situasi yang tepat, berangkatlah beliau meninggalkan Riyadh. Namun Riyadh sudah dikondisikan oleh beliau. Beliau tinggalkan di sana jaisan qadiran ala difa' anha. Beliau tinggalkan pasukan yang mampu membela, mempertahankan Riyadh dalam situasi apapun, yang dipimpin oleh Al-Imam Abdurrahman bin Faisal. Beliau tinggalkan ayahandanya memimpin pasukan di Riyadh ketika memang disiapkan ketika menghadapi situasi yang darurat. Maka beliau pun berangkat bersama saudara-saudara yang lainnya, Muhammad, Sa'ad, untuk bergerak. Dan tibalah mereka bertemu dengan pasukan Ahlu Rashid yang di daerah yang bernama Ad-Dilam. Yang pertama kali beliau lakukan adalah beliau kirim pasukan kecil dipimpin oleh Ahmad As-Sudairi. Ahmad As-Sudairi. Melihat hal ini, ternyata Abdul Aziz meninggalkan Riyadh, Alu Rashid, yakni Abdul Aziz bin Rashid, berupaya memanfaatkan kesempatan. Namun dia salah dalam perhitungan. Dia mengira bahwa keluarnya atau berangkatnya Abdul Aziz meninggalkan Riyadh, dia mengira terjadi perselisihan antara Abdul Aziz dengan ayahnya. Ya, maka dengan perhitungan ini, Alu Rashid menggerakkan pasukannya dengan cepat menuju Riyadh, karena dia kira Riyadh kosong dari Abdul Aziz. Riyadh sedang berselisih, atau Abdul Aziz sedang berselisih dengan Riyadh. Maka berangkatlah segera menuju Riyadh, yang ternyata ya, dia salah dalam perhitungan. Ternyata di sana dia siap disongsong oleh pasukan, atau di sana kekuatan militer, kekuatan pasukan tempur yang di Riyadh ternyata sangat kuat juga. Ya, hal ini akhirnya membuat Alu Rashid harus menghitung ulang. Maka dia pun mengarahkan pasukannya ke wilayah Al-Kharaj dengan membawa pasukan yang besar, jumlahnya mencapai 4.000 personil. Ya, karena memang dia siapkan untuk segera melengsarkan Abdul Aziz. Maka tibalah dia di daerah yang bernama Na'jan. Di daerah yang bernama Na'jan. Lalu dia tahu bahwa Abdul Aziz sudah menanti dia di sekitar situ, karena Abdul Aziz telah mengirim pasukan kecil ke wilayah Dilam. Maka diserbulah wilayah ini oleh Alu Rashid. Wilayah Dilam ini oleh Alu Rashid diserbu dengan pasukan bala tentaranya. Di saat itu pula lah Abdul Aziz, Al-Imam Abdul Aziz, tiba di Dilam dengan 2.000 kekuatan pasukan militer. Ya. Maka masuklah kekuatan ini ke wilayah Ad-Dilam dengan posisi atau cara yang mengejutkan pihak Alu Rashid. Ya, benar-benar mengejutkan Alu Rashid, serangan yang tidak mereka perhitungkan sebelumnya. Maka terjadilah pertempuran atau konfrontasi antara dua pasukan ini yang berujung ya, Alu Rashid harus atau membuat mereka terdesak, harus menarik pasukannya dari Dilam mundur kembali ke arah Na'jan. Mundur kali ala Na'jan, dan itu tidak dibiarkan oleh Abdul Aziz. Segera disusul ya, pasukan yang mundur ke ala Dilam ini, sehingga terjadi pertempuran sengit berikutnya di wilayah tersebut dan berakibat kekalahan pada pihak Alu Rashid. Jadi kalahan pada pihak Alu Rashid, sehingga mereka pun segera harus segera meninggalkan wilayah Na'jan. Dan ini mereka lakukan di malam hari. Mereka segera meninggalkan wilayah Na'jan di malam hari dengan cara perkemahan-perkemahan mereka dibiarkan menyala lampunya. Untuk apa? Mengesankan bahwa dia mereka ada di dalam, padahal pasukan sudah bergerak keluar. Ala kulli hal, inilah bentrokan pertama pemerintahan Ahlus Suud di bawah kepemimpinan Al-Imam Abdul Aziz dengan kekuatan Alu Rashid, yang ini terjadi pada Rabiul Awal tahun 1320 Hijriah, bertepatan dengan November 1902. Berikutnya, setelah beliau berhasil menunjukkan ya, dan membuktikan secara langsung kepada Alu Rashid dan kepada kabail-kabail yang ada di Najd kekuatan beliau ya, kemampuan militer yang ada pada beliau sekaligus menunjukkan perkembangan yang pesat pada Daulah As-Saudiyah. Berikutnya adalah beliau bergerak untuk menyatukan wilayah-wilayah yang lainnya, antara lain Washam, Sudair, Mahmal, Shu'aib, Qasim, dan wilayah-wilayah yang lainnya, hingga akhirnya ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, setelah sekian tahun berjalan kurang lebih 10 tahun, ya, pecahlah di dunia internasional apa yang disebut dengan Perang Dunia Pertama, yang ini terjadi pada tahun 1332 Hijriah hingga 1337 Hijriah, atau pada tahun 1914 hingga 1919 Masehi. Antara kekuatan Inggris bersama sekutunya di satu pihak dengan kekuatan Daulah Utsmaniyah dengan sekutunya di pihak lain, yang berujung pada kekalahan Daulah Utsmaniyah, menyerah kepada kekuatan Inggris pada tahun 1919 Masehi tersebut. Dan ini dampaknya besar, dampaknya besar, karena benar-benar dengan itu kekuatan militer Daulah Utsmaniyah hancur dan lemah, dan dia dipaksa untuk menarik, ya, menarik kekuatan atau pasukan-pasukannya yang ada di wilayah Jazirah Arabia. Wilayah Jazirah Arabia dipaksa untuk ditarik, dan ini semakin membuat, ya, kerajaan Inggris atau Britania memiliki kekuatan untuk menancapkan kuku-kuku kejahatannya di wilayah Jazirah Arabia. Yang kemudian tidak lama setelah itu, ya, negara-negara Eropa segera melakukan perjanjian-perjanjian antar mereka untuk bagi-bagi warisan, ya, bagi-bagi warisan wilayah-wilayah Daulah Utsmaniyah yang telah berhasil mereka kalahkan. Karena memang tidak lama kemudian pada tahun 1924 Daulah Utsmaniyah runtuh. Taib, nah, bagaimana posisi Al-Imam Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Faisal di dalam atau di tengah-tengah situasi perang dunia tersebut? Maka insyaallah taala hal ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.